Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Para pemirsa di mana saja berada, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah. Kali ini kita akan membahas satu permasalahan penting. Bahkan dalam hadis disebutkan ketika seseorang memiliki tiga hal, maka seakan-akan dia memiliki dunia dengan berbagai kenikmatannya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada tiga hal jika dimiliki oleh seseorang, maka seakan-akan dia memiliki dunia dengan berbagai kenikmatannya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi, aminan fi sibrihi, indahu kutu yaumihi, فَكَأَنَّمَا هِزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِأَسْرِهَا. Kata Nabi SAW, barang siapa di antara kalian memasuki waktu pagi dalam keadaan sehat jasmani, dalam keadaan aman di tempatnya, dalam keadaan memiliki makanan yang bisa disantap pada hari itu, maka seakan-akan dia memiliki dunia dengan berbagai kenikmatannya. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Kita bila berbicara tentang nikmat kesehatan, maka nikmat kesehatan ini sama sekali tidak bisa setara dengan apa saja yang kita miliki kecuali iman. Seandainya ada orang yang memberikan kita satu gunung emas tetapi kita tidak bisa kencing, maka kita akan menolak gunung emas tersebut. Seandainya seseorang memberikan kita wanita-wanita cantik, namun kita harus terbaring lumpuh tidak bisa keluar, kita akan menolak wanita cantik tersebut. Dan seandainya kita diberikan semua kenikmatan di dunia ini, sementara kita lumpuh, sementara kita kencing harus melalui selang, maka semua kenikmatan itu bernilai sia-sia di mata kita. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam meneteskan air mata ketika berbicara tentang keselamatan dan kesehatan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sallallahu al-afwa wal afiyah, fa inna ahadan lam yu'ta khairan ba'da al-iman min al-afiyah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mintalah keselamatan dan kesehatan karena Allah tidak memberikan sesuatu yang lebih baik setelah iman selain daripada kesehatan." Seorang penyair menyebutkan, ra'aitul bala kaqitrim minas sama wa ma tumbitul ardu min namiyah. Aku melihat ujian penderitaan bagaikan setitis air hujan dari langit, akan tetapi sama sekali tidak bisa menumbuhkan kesenangan di bumi. Demikian penting sebuah kesehatan, nikmat yang luar biasa. Para pemirsa di mana saja Anda berada, yang kedua adalah aminan fi sibrihi, aman di tempatnya. Saya membayangkan orang-orang yang hidup di Yaman, di Suriah, di tempat-tempat di mana terjadi badai peperangan, terjadi huru-hara, hidup mereka tentu di bawah bayang-bayang ketakutan. Setiap hari mereka cemas karena sewaktu-waktu nyawa mereka bisa melayang karena peluru-peluru nyasar, karena bom dan granat. Mereka tentu hidup di bawah-bawah yang ketakutan, dan ini tentu tidak akan menikmati apa saja yang kita nikmati dalam keadaan aman. Orang-orang yang hidup di sana sama sekali tidak menemukan makanan-makanan enak. Bahkan kalaupun ada makanan enak, mereka tidak nyaman menikmatinya. Akan tetapi kita alhamdulillah, di tempat kita, kita dalam keadaan aman dan menikmati apa yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal. Makanya Allah berfirman, فَلْيَعْبُدُ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوءٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْبٍ. Kata Allah, hendaknya mereka menyembah pemilik Ka'bah ini yang menghilangkan rasa lapar dari mereka dan yang menghilangkan rasa takut yang ada pada mereka. Para pemirsa di mana saja Anda berada, yang ketiga adalah indahu kutu yaumihi, dia memiliki makanan untuk disantap hari itu. Ketika seseorang sudah memiliki makanan, maka dia harus bahagia, dia harus bersyukur Karena banyak di antara kita, padahal dia memiliki makanan untuk disantap 1, 2, 3 hari, bahkan 1, 2, 3 bulan. Akan tetapi dia masih meronta, dia masih merintih, dia masih mengeluh, hanya tidak memiliki motor, hanya tidak memiliki HP, hanya tidak memiliki tempat tinggal yang luas. Kita kurang bersyukur, padahal kata Nabi SAW, indahu kutu yaumihi, dia memiliki makanan untuk disantap hari itu. Makanya dalam hadis ini ada pelajaran tersirat, yaitu hendaknya seorang mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jal. Karena kata Nabi SAW, unzuru man huwa asfala minkum, wa la tanzuru man huwa fawqakum, fahuwa ajdaru an la tazdaru nikmat Allah. Lihatlah urusan dunia kepada orang-orang yang ada di bawahmu. Jangan lihat orang yang ada di atasmu. Jangan terus mendongak sehingga engkau tidak meremehkan nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Alhamdulillah, para pemirsa di mana saja berada, kita diberikan kesehatan oleh Allah. Kita diberikan keamanan oleh Allah. Kita diberikan makan setiap hari. Sungguh beruntunglah kita. Maka dengan memiliki ketiga hal ini, seakan-akan kita memiliki dunia beserta isinya. Adakah dari ketiga hal ini yang lebih baik setelah keimanan? Adakah yang lebih enak dari ketiga hal ini selain keimanan kepada Allah Azza wa Jal? Tentu tidak ada. Maka ketika kita memiliki kesehatan, ketika kita aman di tempat kita, ketika kita memiliki makanan, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya bahwa memiliki tiga hal ini seakan-akan kita memiliki dunia beserta isinya. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita ambil, dan mudah-mudahan menjadi berkah, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.